sampai kapan aku harus menunggu sesuatu yang sangat sulit untuk ku jalani. Hidup dalam kesendirian sepi tanpamu, kadang ku berpikir cari pengganti saat kau jauh di sana. Jawaban pasti, entah sampai kapan aku harus bertahan. Saat kau jauh di sana, rasa cemburu merasuk ke dalam pikiranku melayang. Tak tentu arah tentang dirimu, apakah sama yang kau rasakan? Walau banyak kita terpisah jauh, hati kita selalu dekat. Bila kau rindu, ku jangkan matamu dan rasakan aku. Kekuatan cinta kita takkan pernah rapuh, terhapus ruang dan waktu. Ku percayakan kesetiaan ini pada ketulusan si terus. Terhapus ruang dan waktu.